السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memujinya atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, karunia iman, Islam, istiqamah. Tidak ada seorang hamba pun yang mampu menghitung nikmat Allah, karena segala kebaikan yang ada pada diri kita semuanya sumbernya dari karunia Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada pada kalian dari nikmat, maka sumbernya, asalnya minallah, dari Allah, karunia Allah. Nah, di sini termasuk nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat berupa adanya lisan. Kita diberi karunia oleh Allah berupa lisan sehingga bisa berbicara. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Tidakkah kami menjadikan untuknya dua mata, juga lisan dan dua bibir? Ya kan? Dua mata dengannya bisa melihat. Nah, kemudian di sini walisanan wa syafatain, lisan dan dua bibir. Dengannya seorang berbicara. Dengannya seorang bisa berbicara, mengungkapkan apa yang ia maksud, apa yang ia inginkan, menjelaskan, menerangkan, dan seterusnya. Maka termasuk wujud syukur kita dengan nikmat lisan ini adalah bagaimana kita menjaga lisan dari hal-hal yang buruk. Kita menjaga lisan sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai nikmat yang besar ini berupa lisan justru mencelakakan dan membinasakan seorang hamba. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ana ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah yang menjatuhkan manusia ke dalam api neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka kecuali adalah hasil perbuatan lisan mereka. Ya, Jadi lisan itu berbahaya kalau tidak dijaga. Ini nikmat dari Allah, kalau tidak dijaga justru bisa menyungkurkan seorang hamba di akhirat kelak. Dia terjatuh, tersungkur, disarat di atas wajah mereka untuk dimasukkan ke dalam api neraka Allah wal'iyadu billah. Yang menyebabkan itu apa? Illa hasaidu alsinatihim, kecuali merupakan apa? Buah atau hasil dari lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi berbahaya apa yang kita anggap mungkin di dunia ini ringan, mudah bicara, tetapi ternyata berbahaya, bisa menjadi sebab masuknya seorang ke dalam api neraka. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan baca beberapa ayat dan hadis yang di situ terkandung faedah bagaimana adab yang seharusnya lisan, yang harus kita jaga dari lisan ini. Nah, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah ya diucapkan dari suatu ucapan, dilafadzkan dari suatu ucapan, kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa hadir. Jadi raqib di situ maknanya senantiasa mengawasi, atid senantiasa hadir. Jadi bukan nama malaikat raqib dan atid, bukan. Jadi ada malaikat ya, para pencatat amal jadi, yang senantiasa mengawasi dan hadir. Jadi apapun yang diucapkan ya dicatat. Maka ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan kita berbicara hal-hal yang jelek, yang buruk, karena akan tercatat. Kalau sampai itu ya tercatat banyak dari ucapan-ucapan buruk, bisa menjadi pemberat amal keburukan kita nanti di yaumil qiyamah. Masyaallah assalamu wal afiyah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman ya, perintah untuk kita mengucapkan ucapan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, yang lurus. Jadi di situ diperintahkan oleh Allah kita kalau berucap, ucapan yang benar, yang baik, yang lurus. Jangan ucapan-ucapan yang sebaliknya, yang kotor, yang bohong, yang dusta. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, hendaknya mereka mengucapkan kalimat yang lebih baik. Allati hiya ahsan, kalimat yang baik. Itu dari ayat yang menunjukkan perintah untuk kita mengucapkan yang lurus, yang benar, yang baik, dan menjaganya, menjaga lisan, karena setiap ucapan itu dicatat oleh malaikat yang senantiasa mengawasi dan hadir. Kemudian banyak sekali di, juga termasuk di sini di dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ciri orang yang beriman itu ya kan di awal ayat, qad aflahal mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya lanjut, nah di situ kemudian tersebutkan di antara ciri orang yang beriman, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang-orang yang mereka dari sesuatu yang sia-sia itu berpaling. Nah, jadi ucapan-ucapan yang di situ sia-sia, tanpa faedah, bahkan memudhorotkan, itu seorang yang beriman tadi berpaling darinya. Berpaling dari hati-hati, menjauhi ucapan-ucapan yang di situ justru memudhorotkan dirinya. Kemudian dalam hadis, banyak sekali hadis yang menunjukkan tentang hal ini ya, hadis yang ma'ruf sering kita dengar, hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Hendaknya dia diam. Nah, ini juga bimbingan kepada kita, berarti apa? Kita berbicara hendaknya berpikir terlebih dahulu baik atau tidak. Kalau baik, ucapkan. Kalau itu buruk, diam. Bukan justru tidak ambil pusing dan tidak memikirkan ucapan-ucapan kita, berbahaya. Karena bisa jadi seorang itu mengucapkan sebuah ucapan yang dia gak memikirkan itu baik atau buruk, tapi nekat dia ucapkan, itu bisa menjatuhkan dia ke dalam api neraka, sangat jauh dan sangat dalam. Dalam hadis yang lain muttafaqun alaih, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia mengucapkan sebuah kalimat yang dia tidak memikirkannya. Jadi tidak dipikirkan, tidak dikaji itu baik atau buruk, yang penting saya omong begitu. Baik, kebayangnya dia tidak mencari penjelasan dan memikirkannya, ternyata menjadi sebab dia jatuh ke dalam api neraka lebih jauh daripada antara timur dan barat. Artinya betul-betul sangat dalam. Terjatuh dia ke dalam api neraka dengan sebab kalimat yang dia dahulunya tidak memikirkannya. Ini baik atau buruk, ini apa, asal dia bicara. Ini bahaya masalah lisan ini. Karena berbahaya lisan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di dalam doa-doa beliau, di antara yang beliau mohonkan perlindungan kepada Allah dalam doa beliau, hadis riwayat Abu Dawud, beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min syarri lisani." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan lisanku. Jadi sampai memohon kepada Allah perlindungan, "Allahumma inni a'udzubika min syarri lisani." Memohon perlindungan kepadamu dari keburukan lisan. Karena kalau tidak dapat taufik, jadi tidak dapat taufik dari Allah, lisan bicara A, B, C, semua dibicarakan yang ternyata tadi. Ketika dia tidak mengambil, tidak memperhatikan, tidak memikirkan, ternyata bisa menjatuhkan dia ke dalam api neraka. Sehingga juga disebutkan dalam hadis yang lain, siapa yang bisa menjamin apa yang dia ucapkan senantiasa dia jaga, itu Rasul menjaminnya akan masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaini wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua tulang rahangnya dan apa yang di antara dua kakinya, aku jamin dia dengan surga. Artinya lisan dan kemaluan. Dia bisa menjamin bahwa dua hal tadi ia jaga. Betul-betul ia jaga, lisannya dia jaga. Tidaklah yang terucap kecuali yang baik, yang khair, ya kan? Demikian juga kemaluannya tidak dia letakkan kecuali dalam yang pada yang halal. Maka Rasul menjamin dia dengan apa? Surga. Menunjukkan kan besarnya peran dua hal tersebut untuk selamat atau tidaknya seorang hamba. Kalau dijaga dengan baik, tidaklah mengucapkan kecuali yang baik, yang bermanfaat, maka ya, dan juga kemaluannya jadi dia jaga, maka apa? Akan masuk Allah Rasul jamin masuk surga. Dalam hadis yang lain kebalikannya, Rasul ditanya ya tentang an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Rasul ditanya mengenai perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam api neraka. Ya, aktsari ma yudkhilun nasan nara. Perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Jawab Nabi, al-fam wal-farj, lisannya dan kemaluannya. Rawahu At-Tirmidzi. Ya, ini. Jadi kalau dijaga, Rasul jamin dengan surga. Kalau tidak, ya memang itu dua perkara yang paling banyak masukkan seorang hamba ke dalam neraka Allah waliyadu billah. Nah, ini penting sekali berarti. Di antaranya yang sedang kita kaji di sini masalah lisan, jadi penting untuk kita memperhatikan lisan, lisan daripada ucapan-ucapan yang di situ tidak kita pikirkan akhirnya terkandung di dalamnya keburukan. Nah, setelah kita paham pentingnya menjaga lisan, di sini kita akan garis bawahi bahwa dari keburukan-keburukan lisan yang paling berbahaya, yang paling berbahaya, yang banyak pihak tidak memikirkannya, adalah ucapan lisan yang di dalamnya terkandung penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan, kekufuran dari ucapan lisan. Kadang seorang memperhatikan masalah lisan hanya dalam urusan-urusan muamalah dengan manusia. Jangan menyakiti, jangan mengganggu, jangan ini. Betul, itu betul, kita harus jaga dari hal itu. Tetapi lebih daripada itu, yang paling berbahaya dari musibah lisan adalah ucapan-ucapan yang di situ terkandung kesyirikan kepada Allah, kekufuran. Apa bisa? Bisa. Hanya dengan ucapan ini menjadi sebab dia berarti kufur kepada Allah. Nah, di antaranya yang paling besar tentunya adalah ucapan yang di situ terkandung permohonan, permintaan dan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doakan dengan lisan. Dengan lisan dia gerakkan lisannya itu, dia bicara. Kalau dia yang dia lakukan permohonan kepada Allah, itu termasuk ibadah yang paling besar. Ketika dia misalkan, ya Allah, berikanlah kepada hamba rizki yang lapang, yang barokah. Ibadah termasuk seagung-agung ibadah, doa. Tapi ketika sebaliknya, yang dia ucapkan di lisannya memohon kepada yang selain Allah, pada tempat-tempat yang dikeramatkan, mohon semoga rezeki saya lancar di tempat yang dikeramatkan tadi, maka itu kesyirikan. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Lisan juga termasuk musibah lisan yang di situ mengandung kekufuran ketika menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah ini banyak, baik nikmat ataupun musibah terkadang disandarkan kepada selain Allah. Wah, ini gara-gara ini makanya selamat, yang di situ disandarkannya kepada keyakinan-keyakinan khurafat. Atau juga musibah ini terjadi, petaka ini gara-gara ini dari keyakinan-keyakinan khurafat. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Datang waktu pagi, ada dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Ini hadis qudsi, Allah berfirman demikian. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, fa amma man qala, adapun dari hambaku yang berkata, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Itulah hambaku yang beriman kepadaku, yang kufur kepada bintang. Artinya karena di masa itu ada yang berkeyakinan hujan itu sebab turunnya karena bintang tertentu. Keyakinan khurafat di masa itu. Wa amma man qal, adapun dari hambaku yang berkata, mukirna binau ikada wa kada, kami diberi hujan karena bintang ini bintang itu. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Itulah yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Nah ini. Ini ucapan. Jadi malamnya turun hujan. Paginya ada yang dengan sebab hujan tadi malam itu, paginya ada yang menjadi tetap kokoh di atas imannya, ada yang kufur pada Allah. Yang mengucapkan mutirna bi fadlillah wa rahmati, itu yang beriman. Tetapi yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, itu yang kufur pada Allah. Ini kan banyak. Seorang mengucapkan ucapan-ucapan yang semisal itu dari keyakinan-keyakinan khurafat. Oh ini kita dapat kebaikan ini karena yang bauraksa demikian dan demikian. Kita dapat musibah ini karena barakallahu fikum. Ini ucapan. Ucapan tetapi berbahaya, bisa menjadi sebab seorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diucapkan. Dengan apa yang diucapkan. Ini musibah yang paling besar. Mengejek, menghina, memaki dan sebagainya, itu ucapan-ucapan buruk, betul, buruk, tetapi itu kadarnya masih di bawah dibanding ini karena kekufuran dan kesyirikan dosa terbesar. Tapi justru kadang banyak yang enggak memikirkan tentang hal ini. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain terkait masalah sumpah. Ya, kalau bersumpah dengan selain nama Allah, man halaka bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kufur atau dia syirik. Ini bersumpah. Sehingga sebagai contoh, kalau ada orang yang bersumpah dengan amanah, ya, demi amanahku, misalkan atau macam itu, sumpah yang dengan niatan dia sumpah. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, man halafa bil amanah falaysa minna. Siapa yang bersumpah dengan amanah, dia tidak termasuk golongan kami. Nah, jadi sumpah, kalau seorang bersumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah, demikian, bukan dengan nama-nama yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang ringan bersumpah demi ini, demi itu, demi kehormatanku, demi apa, dengan maksud sumpah. Tapi kan kata demi itu saya juga dengan makna yang lain. Ya, saya kerja demi saya agar lancar, itu kan maksudnya demi untuk gitu ya. Ini demi dengan makna sumpah. Dia sebut nama selain Allah, maka kufur, maka syirik. Juga termasuk perkara yang berbahaya, yang bisa di situ membuka amalan syaitan. Ucapan-ucapan yang sering diucapkan berupa seandainya dan seandainya. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau anni fa'altu kana kada wa kada, fa inna lau taftahu amal syaitan." Jadi seandainya aku mengerjakan demikian, misalnya hasilnya demikian dan demikian. Ini kata Nabi, tidak boleh kita mengucapkan demikian karena lau, mengucapkan seandainya itu membuka amalan syaitan. Jadi terkait takdir, kita beraktivitas apa begitu, kemudian terjadi apa yang terjadi dari musibah. Nah, sering orang mengucapkan, wah seandainya tadi nggak begini nih, saya pasti nggak begini. Nah, ini kata Nabi, lau taftahu amal syaitan, ucapan seandainya yang seperti itu, itu membuka pintu amalan syaitan. Dan seharusnya dia ucapkan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ya kan? Allah telah mentakdirkannya, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Bukan dengan mengandai nanti. Di situ ada bentuk dia kurang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga banyak seorang enggak perhatian dengan ucapan yang semisal itu. Siapa yang tidak sedih dengan musibah? Ada musibah tentu sedih, menyesal dan sebagainya. Tapi bukan dengan mengucapkan Allah, seandainya saya begini tentu enggak akan begini, tentu aku enggak begini. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Tinggal kemudian bagaimana dia ambil hikmahnya dan sebagai pelajaran ke depan untuk lebih berhati-hati dan seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan akidah, ucapan bisa menyebabkan rusak akidah seseorang karena ucapan. Kemudian berikutnya juga musibah lisan yang tidak kalah berbahaya adalah ketika seseorang mengatasnamakan sesuatu sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal itu bukanlah hadis yang sahih dari Nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Dia diancam masuk neraka. Dia berdusta atas Nabi. Artinya apa? Dia mengatakan qala Rasulullah dalam hadis Rasul bersabda, padahal itu bukan hadis Nabi. Sehingga berhati-hati seorang bagian dari ucapan juga meskipun tidak dengan lisan adalah menyebarkan melalui pesan singkat atau semisal itu. Di situ ada hadis, ada apa begitu. Yang kita enggak tahu itu apakah benar atau tidak, sahih atau tidak dari Nabi. Berbahaya menyebarkan sesuatu disnisbatkan atau disandarkan kepada Nabi padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya. Ini pentingnya seorang meneliti betulkah itu hadis dari Nabi atau bukan. Jangan sampai berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi sebab masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadz billah. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah. Kemudian musibah-musibah lisan yang lain tentunya yang kaitannya dengan hubungan dengan sesama hamba-hamba Allah itu sangat banyak hadis-hadisnya. Semisal hadis yang masyhur sering juga kita dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Bukhari Muslim atau bukan dari Ibnu Mas'ud. Sebentar. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflisu?" Atadruna mal muslim mal muflisu? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang bangkrut menurut kami adalah orang yang enggak punya dirham, tidak pula punya harta. Uang enggak punya, harta enggak punya, itulah orang yang bangkrut. Maka Nabi sabdakan, "Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku dia datang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Pahalanya banyak. Dulu rajin sholat, rajin puasa, rajin bayar zakat. Tetapi wayakti tatsyatana hada, dia datang sungguh dulu mencela orang yang ini. Wa qadza hada, menuduh dusta orang yang itu. Ini bahaya lisan yang dari sisi ini. Sisi lain juga wa akala mala hada, memakan harta orang lain tanpa hak. Wa safaka dama hada, menumpahkan darah yang ini dengan tanpa hak. Wa daraba hada, memukul orang yang itu dengan tanpa hak. Jadi banyak kezaliman, di antaranya tadi kezaliman lisan. Mencela, menghina, menuduh. Ya, tuduhan zina dengan tanpa bukti. Qadzaf, ya kan. Maka fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Diberikanlah untuk orang yang ini dari pahalanya, untuk orang yang itu dari pahalanya. Ya kan, pahala yang dikasih-kasihkan kepada orang yang ia zalimi, di antaranya kezaliman lisan tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, jika telah habis kebaikan-kebaikannya, qabla an yuqda ma alaih, sebelum ya selesai apa yang menjadi tanggungannya, ukhidha min khotayahum, maka diambil dari dosa-dosa mereka, faturihat alaihi, dilemparkan kepada dirinya. Semua turihat binar, sehingga jadi pun dilemparkan ke dalam api neraka. Baik. Jadi kezaliman lisan kepada saudaranya juga sangat berbahaya. Mungkin dulu di dunia masya Allah ibadahnya itu bukan orang nggak pernah ibadah, sholatnya rajin, sholat jamaah, sholat sunnah, sholat malam, rajin. Puasanya pun demikian, rajin sampai puasa sunnah Senin Kemis mungkin dia kerjakan. Juga zakat, baik yang wajib maupun sedekah yang sunnah, rajin dia. Tapi tidak menjaga lisan. Di antara kezaliman dengan lisan, menyakiti saudara-saudaranya yang beriman, dengan mencela, menghina, memaki, merendahkan. Ini menjadi sebab di akhirat ada pembalasan saat tidak bermanfaat lagi dinar, tidak pula bermanfaat dirham. Yang ada adalah al-hasanat wa sayyiat, pahala dan dosa. Kalau kita itu banyak menggolimi orang, pahala kita dibagi-bagikan kepada orang yang ya kita golimi. Bangkrut itu didefinisikan sebagai seorang yang bangkrut tadi. Bangkrut karena sudah banyak perolehan harta, pahala. Ibaratnya kalau orang usaha, orang bisnis, ya kan, dia sudah punya keuntungan yang banyak, tapi kemudian hilang, ya hilang tanpa bekas, habis, bahkan punya tanggungan hutang yang banyak. Maka demikian juga ini sudah banyak beramal, pahalanya banyak, tetapi kemudian hilang dan habis, menjadi orang yang bangkrut. Jaga lisan, jangan sampai menyakiti saudaranya. Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang benar itu, yang muslim yang benar, yang hakiki adalah muslim yang kaum muslimin yang lain selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang benar-benar imannya itu, yaitu muslim yang kaum muslimin di sekitarnya aman dari gangguan dia, artinya gak merasa terganggu. Karena kalau dekat dengan dia, tangan dan lisannya baik. Bukan yang suka mencela dan suka memukul. Nah, ini. Maka jaga lisan dari mengganggu ya, saudaranya, karena haram kehormatan saudaranya itu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa ahradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah sesama kalian kaum muslimin, kemudian harta-harta kalian sesama kaum muslimin, serta kehormatan kalian sesama kaum muslimin, itu haram atas kalian. Artinya jangan ditumpahkan darah tanpa hak, jangan dirampas harta dengan tanpa hak, dan jangan dijatuhkan kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak. Dengan kita menfitnah, dengan kita menghibah, dengan kita mengejek, menghina, memaki. Dalam Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala telah ingatkan tentang hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu ya menghina kaum yang lainnya. Bisa jadi mereka yang dihina itu lebih baik dari yang menghina. Jangan pula para kaum wanita merendahkan dan menghina kaum wanita yang lain. Bisa jadi yang dihina dan direndahkan itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum, dan jangan pula kalian mencela sesama kalian. Jangan pula memanggil dengan sebutan-sebutan atau gelar-gelar yang buruk. Ini semua barakallahu fikum diingatkan kita dari bahaya lisan berupa mencela, menghina, merendahkan saudara muslim yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya tentu adalah bagaimana seorang menjaga lisannya. Menjaga lisannya, jangan dia ucapkan ucapan-ucapan yang buruk, baik membahayakan akidah atau tauhidnya, ataupun membahayakan tadi yaitu ukhuwah, dengan dia merendahkan, menghina, menghibah orang lain, yaitu berarti akan menjadi sebab dia termasuk orang yang muflis. Kalau dia bisa menjaga lisannya, insya Allah akan dimudahkan amal-amal kebaikan yang lain. Karena dalam suatu hadis disebutkan, ini terkait bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak. Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Siapa yang bisa memiliki lisannya, maka insya Allah dia akan bisa pula memiliki pintu-pintu kebaikan yang banyak itu tadi. Ya, jadi pintu kebaikan itu banyak. Tetapi dia bisa memiliki lisan, artinya kebaikan lisan dia itu berusaha betul-betul ia jalankan, itu pintu-pintu yang lain akan dia miliki pula. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Mu'adz, atau Rasul bertanya, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, maukah aku kabarkan kepadamu wahai Mu'adz suatu perkara yang bisa menjadi sebab kamu memiliki semua pintu-pintu kebaikan itu. Jadi sebelumnya Rasul telah kabarkan tentang pintu-pintu kebaikan ini. Banyak. Sebelum Rasul tanyakan kepada sahabat Mu'adz, maukah aku kabarkan kepadamu dengan satu perkara yang dengannya kamu bisa memiliki itu semuanya? Tentu sahabat Mu'adz menjawab, bala ya Nabi Allah, tentu mau untuk diberikan satu kunci yang di situ kalau kita bisa miliki itu, berarti kita bisa memiliki pintu-pintu kebaikan yang banyak. Maka kemudian fa'akhadha bilisanih, Rasul memegang lisannya kemudian bersabda, kuffa 'alaika hadha, jaga lisanmu ini, jaga lisanmu ini. Artinya berarti apa? Ini kunci. Seorang yang dia bisa menjaga lisan, insya Allah pintu-pintu kebaikan pun dia sudah ada perhatian di situ, dia akan jaga juga. Tapi kalau lisan saja tidak dia perhatikan, itu berarti pintu-pintu kebaikan yang lain biasanya juga ya tidak akan dia jaga. Nah, maka ini berarti sebuah penentu. Makanya ulama mengatakan dua perkara yang kalau ini baik, insya Allah yang lain pun baik. Satu, lisan. Dua, salat. Satu, lisan. Dua, salat. Kalau seorang bisa betul-betul jaga apa yang dia ucapkan dan dia jaga sholatnya, insya Allah orang akan menjadi seorang yang baik. Tapi kalau dua hal tadi itu disia-siakan, lisan tidak dijaga, mengatakan dan sebagainya, sholat pun dia tidak perhatikan dengan baik, istilahnya apa, kecil harapan dia akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya kata ambil kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.